Bias, satu pertanyaan lagi dari media sosial. Pertanyaan dari hamba Allah di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Buya, bolehkah orang yang sedang haid menjawab azan? Apa? Bolehkah orang yang sedang haid menjawab azan? Menjawab azan bagi orang yang haid adalah boleh. Orang yang junub juga boleh. Bahkan kalau seandainya orang junub, kalau orang perempuan kan ada azan, orang junub pun boleh azan kok. Sebab syaratnya azan tidak ada, syarat azan harus bersuci tidak ada. Azan termasuk jenis zikir. Zikir boleh dibaca oleh siapapun dalam keadaan dia tidak punya wudu atau bahkan dia punya hadas besar. Azan syaratnya tidak harus bersuci, tapi sunnahnya azan adalah dia bersuci. Jadi tidak wajib seorang yang melakukan azan itu bersuci. Maka wanita yang mendengar azan tetap disunnahkan untuk menjawab azan, biarpun dia di dalam keadaan haid, sebab azan bukan membaca Al-Quran. Azan adalah termasuk zikir-zikir yang dibacakan, dan bagi seorang yang dalam keadaan haid, boleh dia membaca zikir. Wallahu a'lam bishawab.